malam kini ku beranikan diri menemui tukar sekian kalinya. Janganlah kau takut, tiada guna pulalah kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa senangnya ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku. Tanpa setitik rasa cinta, kau buka mataku, kau sentuh diriku, memulai hidup baru, menjauhkan diri dari godaan. Barang yang instan ku lakukan semua. Lagi menatap tegak masa depan berseri. Setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga. Jauhkan diri dari